بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. قال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يوم منصوب بالفتح dinasab dengan fathah dan telah disampaikan karena di sini berfungsi sebagai dzarf zaman, berfungsi sebagai ruang waktu kejadian, yakni fi yaumi, di hari. Kata ahli tafsir dalam tafsir At-Tabari dan yang lainnya disebutkan bahwa yauma ini adalah badal dari yauma pada ayat sebelumnya, fawailu yauma idzil lil mukadzibin alladzina hum fi khawdi yal'abun yauma fawailu yauma idzil lil mukadzibin, celakalah di hari itu, kebinasaan, kesengsaraan, kecelakaan bagi orang-orang yang mukadzibin. Yauma idzin, di hari itu. Hari itu apa? Ya. Yauma idzin, tadi sampaikan bahwa idzin id tanwinnya ini iwad, pengganti kalimat sebelumnya. Id tamuru as-sama'u maura wa tasiru al-jibalu sayra. Celakalah di hari ketika terjadi peristiwa itu, langit bergoncang, gunung-gunung berterbangan bagi orang-orang yang mendustakan. Kemudian datang yauma, berikutnya yauma. Yauma ini badal, pengganti dari yauma tersebut. Fawailu yauma idzil mukadzibin, datang yauma setelahnya yauma yuda'un. Yauma ini badal, pengganti dari yauma pada fawailu yauma idzin. Kan dikatakan di sini bahwa wailun ini kalimat wa'id, yakni kata ancaman. Ya. Kata ancaman yang berarti wail. Ya. Kecelakaan bagi mereka, kesengsaraan bagi mereka. Adapun yang warid sebagai tambih yang disusulkan, adapun yang warid dalam hadis bahwa wailun adalah wadin fi jahannam, sebuah lembah, nama lembah dalam jahannam, hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif. Nah. Jadi yang benar wail adalah kalimat wa'id, kata ancaman. Ya. Celakalah, binasalah, sengsaralah. Baik. Nah. Bagaimana bentuk celakanya, sengsaranya, binasanya al-mukadzibin di hari itu? Bagaimana bentuk celakanya mereka, sengsaranya mereka? Ini dijelaskan ya pada ayat ini, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Oleh karena itu, barakallahu fikum. Oleh karena itu, Imamul Mufassirin Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan mengatakan bahwa ayat ini adalah terjemah. Terjemah artinya penjelasan, ya, dan merupakan ibdal dari yauma idzin, merupakan badal dari yauma id. Nah, bisa difahami, ini sebagai badal pengganti yauma id dan sebagai terjemahnya artinya sebagai penjelasannya. Apa bentuk celakanya mereka di hari itu, yaitu yuda'una, yauma yuda'una, hari mereka yuda'un ila nari jahannam da'a. Apa makna yuda'un? Yuda'un, kata Ibnu Jarir At-Tabari, bersandar kepada beberapa riwayat yang dikeluarkan olehnya dengan sanadnya dari salaf, diantaranya dari Ibnu Abbas, dari Mujahid. Yuda'un artinya yudfa'un. Yuda'un artinya yudfa'un. Datang tafsir ini dari siapa? Dari salaf. Di antaranya dari Ibnu Abbas, dari Mujahid. Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkannya dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, dari Mujahid, dan yang lainnya. Menafsirkan ayat ini, yuda'un, dengan makna yudfa'un, yauma yuda'una ila nari jahannam da'a, ay yauma yudfa'una ila nari jahannam daf'a, di hari mereka didorong, ya, digiring paksa dan didorong secara paksa, secara keras dan menakutkan, ila nari jahannam, menuju neraka jahannam. Da'a, daf'a, ini adalah masdar yang mempertegas bahwa benar-benar mereka digiring dan didorong ke menuju neraka jahannam secara keras, secara paksa dan menakutkan. Siapa yang ingin masuk neraka, kan begitu? Tidak ada yang mau. Di hari itu, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ketika Allah Subhanahu wa taala datang pada saat makhluk semuanya telah berkumpul di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala datang mengadili mereka. Dan di sana diceritakan pada hadis itu, Allah Subhanahu wa taala memutuskan bahwa mereka semua, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mengikuti sesembahan-sesembahan mereka menuju neraka langsung. Yang tersisa adalah baqaya ahli kitab, sisa-sisa ahli kitab yang mereka memang beriman dengan kitab yang murni. Dan yang tersisa adalah orang-orang munafik, karena mereka bertameng di balik barisan kaum muslimin di dunia, sehingga mereka masih, ya, bersama kaum muslimin untuk nanti mengikuti cahaya kaum muslimin menuju sirat yang dipasang di atas neraka jahannam. Namun mereka akan terpisah nantinya, kehilangan cahaya. Adapun orang-orang musyrik, orang-orang kafir, langsung mereka tidak menuju sirat. Fase mereka di situ langsung diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kepada mereka menuju neraka jahannam. Mereka digiring tentunya oleh malaikat. Mereka melihat neraka jahannam dari jauh, kasarabin, bagaikan sarab, seperti sarab fata morgana. Kalian tahu fata morgana? Sarab, ya. Apa itu fata morgana? Apa fata morgana? Coba beri contoh. Tahu? Fata Morgana? Hah? Apa? Gak tahu. Gak tahu? Fata Morgana? Belum belajar Fata Morgana? Bukan. Tidak ada yang tahu? Apa itu? Masa belum belajar? Kecil-kecilin. Gak tahu. Apa? Bayangan? Bayangan apa? Bayangan apa? Sedikit lagi. Hampir kena. Bayangan? Air. Antum, jika berada di padang pasir yang luas, dari kejauhan akan melihat di sana seperti ada bayangan air di atas permukaan. Tidak usah jauh-jauh, tidak ada padang pasir di sini ya. Mau lihat Fata Morgana, antum ke jalan raya. Di permukaan aspal dari jauh, dari kejauhan, jika antum di atas motor atau di atas mobil, pandang ke sudut pandang ke depan yang jauh. Amati permukaan aspal, antum akan melihat seperti ada bayangan air di atasnya. Dari kejauhan seperti ada air. Itu Fata Morgana. Mereka melihat neraka dari kejauhan seperti air. Sementara mereka kehausan. Ya. Mereka kehausan. Ingin minum. Nah, mereka melihatnya dari jauh bagaikan Fata Morgana. Mereka menuju neraka dalam keadaan mereka menyangka ada air yang akan menghilangkan hausnya mereka di sana. Sampai di sana ternyata api yang menyala-nyala. Iya. Tentunya gerakan mereka kan seperti digambarkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam tafsirnya, ketika mereka menyaksikan ternyata api, ya, bukan air yang mereka cari, mereka tersentak tentunya dan terhenti kan. Nah, mereka tidak mau lanjutkan tentunya. Siapa yang mau masuk api neraka? Tetapi mereka digiring dan didorong dengan paksa, yuda'una ila nari jahannam da'a. Didorong dengan paksa untuk masuk ke dalam neraka. Tanpa bisa menghindar. Nah, ini makna. Yauma yuda'una ila nari jahannam da'a. Fahimtum? Naam. Kemudian ketika mereka ya telah di hadapan neraka, menyaksikan neraka, dikatakanlah kepada mereka oleh para malaikat, hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun. Hadhihi an-naru, inilah neraka jahannam, allati, yang kuntum, adalah kalian dulu di dunia, biha terhadapnya. Domirha ini kembali kepada an-nar. Hadhihi an-naru, nar itu muannas, ya, ma'nawi, muannas, tidak ada tanda ta'nits padanya. Nah, tapi dia muannas ma'nawi. Hadhihi an-naru, oleh karena itu dhamir penggantinya ha, biha, kuntum biha tukadzibun, yang adalah dulu kalian terhadapnya, terhadap neraka ini, tukadzibun, kalian mendustakan. Nah, di atas sudah dikatakan fawailu yawma idzil lil mukadzibin, celakalah, sengsaralah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Yang mendustakan berita yang dibawa oleh Nabi SAW bahwa ada hari kiamat, ada hari akhirat, ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan, ada neraka bagi orang-orang kafir, bagi orang musyrik, bagi orang munafik, bagi orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, bagi yang mendustakan al-haq, kebenaran. Nah, ketika itu mereka sudah di hadapan neraka, dikatakanlah oleh malaikat, hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun, inilah neraka yang dulunya kalian mendustakannya. Kemudian dikatakan lagi kepada mereka, Afasihrun hadza am antum la tubsirun? Ha, hamza istifham, lakin yuradu bihi at-tabikh. Hamza ini istifham, pertanyaan, apakah, tetapi yang dimaksudkan di sini bukan murni pertanyaan. Pertanyaan tidak perlu dijawab, jawabannya sudah jelas. Tetapi ini tujuannya adalah taubih, kecaman, kecaman kepada ahlun nar, orang-orang kafir, orang musyrik tersebut. Kecaman terhadap mereka dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang dimaksudkan untuk mengecam mereka. Afa sihrun hadza? Apakah sihir ini, azab, hadza, hadza, isim isyarat ini isyarat kepada azab an-nar. Isyara ila azab an-nar. Hadza al-azab, hadza azab an-nar. Ini azab neraka ini. Apakah ini sihir? Seperti kalian katakan dulu, ketika kalian mencemooh, melecehkan Rasul Allah yang diutus mengabarkan bahwa akan ada neraka. Jika kalian tidak mau beriman dan kalian mengingkarinya, mendustakannya, mencemoohnya, dia mengatakan sahirun, dia sahir. Kan itu yang dikatakan oleh umat-umat yang mendustakan rasul-rasul mereka. Daidanuhum, ucapan mereka yang diulang-ulang oleh mereka. Kadzalika ma alladziina min qablihim min rasulin illa qalu madza sahirun aw majnun. Untuk mendustakan rasul yang diutus, mereka menggunakan metode itu. Sahirun aw majnun, ini tukang sihir atau ini orang gila? Hah, sekarang setelah dia dapat neraka di akhirat nanti, malaikat mengatakan, mengecam mereka, mengatakan afa sihrun hadza? Apakah azab ini yang kalian saksikan, azab neraka ini sihir? Seperti kalian katakan dulu di dunia, ya, rasul tukang sihir, yang dia datangkan adalah sihir. Sihir ini kan tidak perlu dijawab, kan? Jawabannya jelas, bukan sihir. Ini hak, kebenaran, realitasnya benar seperti yang dikabarkan oleh Rasul. Am antum la tubsirun, ataukah antum, kalian la tubsirun, tidak melihat azab di hadapan kalian, atau kalian tidak melihat azab ini? Masih bisa kalian mendustakannya sekarang? Masih bisa kalian mengatakannya ini sihir? Kami tidak percaya. Tidak mungkin. Mereka dikecam dengan itu. Ini tidak menunggu jawaban dari mereka. Ini kecaman. Afa sihrun hadza am antum la tubsirun? Apakah ini sihir atau kalian tidak menyaksikannya? Kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini, yaqulu ta'ala dzikruhu mukhbiran amma yaqulu li haula'i al-mukadzibin alladziina wasafa sifatahum idza waradu jahannam yawm al-qiyamah. Allah Ta'ala yang maha tinggi pujiannya, sebutannya, mengabarkan tentang apa yang Allah katakan kepada mereka, para pendusta itu, yang Allah sifatkan sifat mereka, apabila mereka telah tiba di hadapan jahannam di hari kiamat, apabila mereka telah datang ke neraka jahannam. Afa sihrun, apakah sihir, ayyuhal qaum, apakah sihir wahai kaum, hadza alladhi waradtumuhu al'an, ini yang kalian datangi sekarang, apakah ini sihir? Am antum la tu'ayyinunahu wa la tubsirunahu, ataukah kalian tidak menyaksikannya, tidak melihatnya? Wa qila hadza lahum tawbihan lastifhaman, dan ini dikatakan kepada mereka sebagai bentuk taubih, kecaman terhadap mereka, la istifham, bukan pertanyaan. Bukan pertanyaan, tidak ditunggu jawaban dari mereka, tidak perlu dijawab. Jawabannya sudah jelas, tapi ini kecaman. Islauha, masukilah sekarang. Islauha, masuklah kalian untuk terbakar di dalamnya, disiksa di dalamnya. Rasakan panasnya api neraka yang membakar kalian sekarang. Itu makna islauha. Rasakan panasnya api neraka yang membakar kalian. Islauha ay dhuqu harra hadhihi an-nar. Rasakan panasnya api neraka ini yang membakar kalian. Fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Maka fa'nya tafsiliyah, merincikan alfa ya, untuk merincikan tafsiliyah. Isbiru aw la tasbiru. Maka kalian bersabar dalam merasakan panasnya api neraka yang membakar kalian, au la tasbiru, atau kalian tidak sabar, sawa'un 'alaikum, sama saja bagi kalian. Tidak ada bedanya sabar atau tidak sabar. Yang jelas islauha, rasakan panasnya api neraka yang membakar kalian. Nasallallahu salam wal afiyah. Tasbiru aw la tasbiru, maka kalian bersabar atau tidak bersabar, sawa'un, sama saja 'alaikum, atas kalian. Tidak ada bedanya. Yakni kesabaran kalian mencoba menyabarkan diri itu tidak akan meringankan panasnya api neraka, tetap sama saja rasanya. Bukan sesuatu yang bisa diringankan rasanya dengan menyabarkan diri. Menyabarkan diri atau tidak, sama saja rasanya. Innama tujazawuna ma kuntum ta'malun. Hanyalah sesungguhnya tujazawun, kalian dibalas dengan azab neraka ini, ma, apa yang kuntum kalian dulu ta'malun, amalkan, kerjakan di dunia. Al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sejenis dengan amalan. Jadi ini ya, hanyalah sesungguhnya ini balasan atas apa yang dulu kalian kerjakan di dunia. Kalian tidak didzalimi. Artinya kalian tidak didzalimi. Ayyuhal qaum, ahlan nar. Kalian tidak didzalimi. Ini balasan atas amalan kalian dulu. Kalian telah beramal dengan amalan ahlun nar, dan kalian menjadi ahlun nar sekarang. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendzalimi siapa-siapa. Qad harrama adh-dhulm 'ala nafsihi, telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Likamali adlih, karena sempurnanya kemahaadilan Allah sehingga mengharamkan kezaliman. Meskipun Allah maha kuasa mendzalimi, akan tetapi Allah tidak akan mendzalimi siapapun, karena Allah maha adil. Karena Allah maha adil. Innama tujazawna ma kuntum ta'maluna, sesungguhnya kalian dibalas sesuai apa yang kalian kerjakan dulu. Tidak keluar dari itu. Jadi ini ya. Jadi ini menggambarkan kepada kita wail yang menimpa mereka, yang dikabarkan pada wailu yawma idzil lil mukadzibin, celakalah hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Di tafsirkan dengan, dijelaskan dengan yawma yuda'una ila nari jahannam da'a, di hari mereka didorong dengan paksa, dengan keras, dengan menakutkan ke dalam menuju neraka jahannam. Hadihin, kemudian dikatakan kepada mereka, hadihin narul lati kuntum biha tukadzibun, inilah neraka yang dulunya kalian dustakan. Afasihrun hadza am antum la tubsirun? Apakah ini sihir? Adab neraka ini sihir? Seperti yang kalian dulu katakan kepada Rasul yang diutus ketika mengabarkan kepada kalian akan neraka, kalian mengatakan bahwa itu sihir. Apakah ini sihir? Am antum la tubsirun? Apakah kalian tidak menyaksikannya? Islauha, rasakanlah panasnya yang membakar kalian. Fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum, maka kalian bersabar atau tidak bersabar sama saja atas kalian, sama saja rasanya, ya. Kesabaran kalian jika kalian mencoba sabar tidak akan meringankan azab itu. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, hanyalah sesungguhnya kalian dibalas apa yang dulunya kalian kerjakan sesuai amalan kalian. Artinya kalian tidak didzalimi. Difahami? Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, balasan ini sesuai dengan amalan kalian dulu, ya. Kekufuran kalian, kesyirikan kalian, pendustaan kalian terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, ini saja dulu barakallahu fikum. Karena ayat-ayat setelahnya kita akan beralih tentang orang-orang yang bertakwa dalam jannah. Nah, barakallahu fikum. Tafadhalu subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.